Yung Suro Joyo. Kecora tempat nila malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang ku cinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Kecora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kecora ku titipkan rindu, untuk dia yang ini jauh di ku berhayal. Kecora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang ku cinta kini tak berdua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Kecora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kecora ku titipkan rindu, untungnya yang ini jauh di mata. Yeah.